السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa kembali berkumpul, kita bisa kembali bersua pada kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan iman kita dan mendekatkan diri ini kepada penciptanya Rabbul Alamin. Karena ilmu itu akan menambah iman, hadirin. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya akan bertambah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 2. Oleh karena itu, mendengarkan ayat Al-Quran dibaca, dikaji, dan juga sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebutuhan. Karena iman kalau tidak diasah dan ditambah, maka akan turun. Dan setiap hari ada saja hal-hal yang bisa menurunkan iman kita. Ada saja maksiat yang kita lakukan. Maka kita butuh charger keimanan, dan kita butuh hal-hal yang bisa meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita. Dan diantara yang paling efektif adalah ilmu. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan kembali bersama Riyadhus Salihin. Dan sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kita buka sesi tanya jawab untuk menggantikan pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan apalagi kita sedang membicarakan kehidupan keseharian, kehidupan rumah tangga, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan berinteraksilah dengan istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Dan kita sudah jelaskan ashiru dari kata, dari huruf ain shin ra, dan artinya adalah al-kamal wa tamam. Dan pesannya adalah jika kita menikahi seorang wanita, maka kita harus berusaha memberikan nilai sempurna saat kita berinteraksi dengan istri kita. Gak ada yang sempurna memang, tapi upaya untuk memberikan nilai 10 itu adalah perintah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Oleh karena itu, ini yang perlu kita renungkan. Dan sekali lagi sangat keseharian. Dan kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita khususkan atau kita prioritaskan pertanyaan tentang materi ya jemaah. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, hadirin Allah muliakan, salah satu contoh saja yang dikatakan Thabit bin Ubaid. Thabit bin Ubaid pernah mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan afka fi baitihi wala ahlam fi majlisihi min Zaid bin Thabit." Aku gak pernah melihat seseorang afkah. Apa mana afkah? Aku gak pernah melihat orang yang lebih baik jiwanya lebih mazaha, lebih enak diajak bercanda, humoris, lucu, tapi di sisi lain sangat matang, sangat dewasa ketika di majelis, ketika di momen-momen serius, ketika menghadapi seseorang, dibanding Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala an. Itu salah satu contoh. Jadi aku gak pernah melihat ada orang yang lebih baik, lebih aku gak pernah melihat ada orang yang lebih matang, lebih dewasa ketika di majelis. Ya. Tadi apa tadi pertanyaannya? Kurang-kurang. Ma ra'aitu ahadan afkah fi baitihi. Aku gak pernah melihat seseorang yang lebih baik dirinya, lebih nyaman diajak bercanda, lebih lucu ketika di rumah. Ketika di rumahnya bersama istri, bersama anak-anak. Dan di sisi lain lebih matang, lebih dewasa ketika di majelisnya. Ketika berhadapan dengan pihak lain. Ketika di momen-momen serius dibanding Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Jadi hadirin Allah muliakan, ini salah satu contoh lagi bagaimana ulama kita itu, orang-orang soleh itu memang mengerti posisi dan kotak, mengerti kondisi. Ada kalanya mereka sangat serius menunjukkan level yang sangat matang, menunjukkan kematangannya, wibawa, kedewasaannya. Tapi ada waktunya mereka terlihat santai, bercanda, terus melemparkan joke yang halal, gak haram, seperlunya, proporsional. Dan itulah sabda Nabi SAW, sa'at dan sa'ah, ada waktunya. Dan apakah itu inkonsistensi? Bukan. Tapi riwayat di atas, dan itu riwayat di atas hanya contoh ya, hanya contoh. Itu menjelaskan kepada kita bagaimana suasana yang harus dibangun ketika bersama istri. Bagaimana peran yang harus ditampilkan oleh suami di hadapan istri dan anaknya. Bagaimana pendidik-pendidik sejati itu bersikap. Suami itu mendidik istrinya, tapi di waktu yang sama punya sisi bercanda, punya sisi humor, punya sisi ada sisi santainya, tapi semuanya proporsional. Ada sisi bermainnya, bahkan kan itu yang dikata Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Tula'ibuha wa tula'ibuk. Sehingga Anda bisa bermain dengan istrimu, dan istrimu bisa bermain dengan kamu. Jadi, itu suasana yang harus dibangun. Jangan angker gitu, horor gitu. Tapi kalau di luar tuh bisa ketawa-ketawa, bisa seru, bisa santai. Tapi kalau ketemu istri gak bisa, diem, serius, nanti marah-marah. Marah kalau dalam rangka mendidik gak ada masalah, tapi adapun itu menjadi sebuah suasana utama dalam rumah tangga, orang-orang terbaik gak demikian. Nabi SAW saatan-saatan mengatakan ada waktunya. Dan itu kan yang dikeluhkan sebagian sahabat Nabi SAW. Kalau di majlis Nabi SAW seakan-akan surga neraka itu di depan mata mereka. Tapi kalau udah ketemu istri dan anak-anak, kok jadi apa, suasana kok berubah ya. Dan itu wajar. Saatan-saat ada waktunya. Dan itu bagian dari muasyarah. Sebab bagian dari muasyarah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini yang harus terus diinikan. Jadi tampil cari angka 10 itu bukan berarti kaku. Bukan berarti tegang gitu, gak bisa. Istri kita gak boleh selalu tegang ketika bersama kita. Ada waktunya kita tegas, tapi ada waktunya tuh relax, tenang, santai. Makanya kan suasana rumah tangga yang Allah firmankan dalam surat Ar-Rum itu apa? Litaskunu ilaiha. Agar kalian tuh tenang bersama istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan cinta dan kasih di tengah-tengah kehidupan kalian. Nah, itu karakter. Dan itu ayat yang paling sering dibaca, diangkat kalau akad nikah, kalau prosesi pernikahan. Tapi siapa di antara kita memperjuangkan hal tersebut? Allah Ta'ala misal. Tapi kita buka sesi tanya jawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada Imam Nawawi beserta keluarga, semua guru-guru beliau, amin rabbal alamin. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada Ustadz, keluarga, tim, dan guru-guru semua, hafizahumullah, dimanapun berada, amin rabbal alamin. Juga untuk kita seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, amin rabbal alamin. Afan Ustaz, mohon izin bertanya, bagaimanakah sikap kita sebagai istri jika tidak mendapati suami kita bersikap tamam kepada kita? Tamam itu sempurna ya, kamal. Agar Allah meridai kita. Syukran dan jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, coba introspeksi diri. Apalagi jika suami kita itu pilihan kita. Kita bukan wanita yang dipaksa menikah dengan seseorang, dan itu bukan pilihan kita. Coba introspeksi, evaluasi. Kan saya milih ya, gitu loh. Jadi introspeksi dan evaluasi itu penting. Terus perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kan suami saya yang gak tamam, kenapa saya yang disuruh tobat? Itu tadi kan kita yang milih. Jadi, dan kembali ke firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, dalam surat Asy-Syura 30. Dan apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari kesalahan tangan kalian. Dan Allah telah mengampuni kesalahan kalian yang sangat banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai dari diri kita. Udah mulai dari diri kita dulu deh. Kita sebagai istri, coba kasih yang terbaik. Walaupun memang berat ya. Karena itu tadi, yang jadi kendala itu tuh hadirin, dan ini PR kita khususnya bagi laki-laki, itu kembali kepada ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, surat An-Nisa 34. Laki-laki adalah pemimpin. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa dijadikan pemimpin? Karena dua hal. Yang pertama memang faktor sifat dan DNA kepemimpinan itu memang lebih ke laki-laki. Dan yang kedua nafkah. Dan dalam kehidupan, pemimpin yang tidak mendapatkan support dari anggotanya itu aja akan kesulitan, hadirin. Apalagi anggota yang tidak mendapatkan support dari pemimpin, itu jauh lebih sulit lagi. Dimanapun, termasuk di dalam rumah tangga dan keluarga. Istri kan anggota keluarga, suami pemimpin keluarga. Nah, ketika tidak mendapatkan support yang dibutuhkan, itu mau kemana-mana susahnya minta ampun. Melakukan ini mentok, melakukan itu mentok, melakukan segala macam mentok. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ini ada banyak pertanyaan tentang masalah ini. Makanya untuk kita wanita yang masih single, selektiflah dalam memilih pemimpin. Itu hal yang sangat penting. Dan kita yang punya anak perempuan, selektiflah dalam cari mantu, hadirin. Karena kalau udah begini udah mentok gitu. Kecuali dirahmati oleh Allah tentu saja. Mentok di sini bukan enggak ada pilihan, enggak ada peluang, enggak ada, tapi berat gitu loh. Makanya kan kata Asy-Sya'bi apa, hadirin? Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan man zawwaja fasiqa faqad qata'a rahimahu. Barang siapa menikahkan putrinya dengan laki-laki yang fasik, maka ia telah memutuskan tali silaturahim. Itu, hadirin. Jadi barang siapa yang menikahkan putrinya dengan laki-laki yang fasik, maka sejatinya sang ayahlah yang memutuskan tali silaturahim. Maksudnya apa? Ya iya. Ketika anak perempuan kita menikah dengan laki-laki yang fasik, maka akses amal soleh itu menjadi masalah. Dan kebijakan di tangan suami, dia pemimpin. Dan betapa seringnya di masyarakat suami tidak mendukung silaturahim, bahkan suami gak mendukung birrul walidain. Suami gak mendukung istrinya berbakti sama orang tua. Dipersulit, dihalang-halangi, hitung-hitungan kalau istrinya ingin kasih uang ke orang tua. Dan betapa banyak orang tua yang merasakan hal itu. Semenjak anak perempuannya menikah, susah udah ketemu, susah untuk berkomunikasi. Kalau mungkin ketemu susah, sangat apa, bisa dimengerti, mungkin beda daerah seterusnya. Tapi kalau komunikasi susah, itu aneh pada hari ini. Mungkin semuanya bisa kok. Dihalang-halangi gitu. Bahkan mungkin di momen-momen penting anaknya gak datang. Lalu itu momen keluarga yang sangat urgent gitu. Nah, jangan, kata para ulama, jangan salahkan siapa-siapa. Wong engkau kan yang menikahkan putrimu itu. Makanya man zawwaja fasiqan faqad qata'a rahimahu wa rahimah. Jadi titik nol apa titik awal itu sangat penting dalam masalah ini. Titik nol itu sangat penting. Jadi hadirin Allah muliakan, jaga di awal. Nah, kalau udah terlanjur gimana Pak Ustaz? Ya udah, jangan berpangku tangan, jangan ngarepin makhluk. Mulai dari diri sendiri, ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Berat, ya berat, tapi sangat berat, betul, setuju. Tapi itu konsekuensi dari sebuah keputusan, dan kita yang buat keputusan tersebut. Maka perjuangkan. Lalu coba upayakan kita selalu dikawal oleh ilmu. Dikawal oleh teman-teman yang soleha. Dan syukur-syukur bisa dibimbing oleh guru. Karena menjalani kehidupan seperti itu gak mudah. Dan perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab. Salam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Nawawi, seluruh ulama Ahlussunnah, keluarga beliau, juga guru-guru beliau yang beliau cintai. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, ampunan serta rahmat yang sangat luas dan menjaga ustaz, tim, seluruh umat muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ustaz dan seluruh ustadz-ustadz yang berjalan di atas sunnah dan ahlu sunnah dan tatim seluruh umat muslim pada matum berada. Amin ya rabbal alamin. Afan izin bertanya ustadz, tolong berikan nasihat kepada saya. Istri saya hamil 8 bulan, namun hati saya terkadang ada bisikan menuntut istri perform seperti saat dia tidak hamil. Gimana caranya hamil 8 bulan disuruh kayak wanita gak hamil? Dan bismillah, kadang saya bisa menahan dan kadang ada juga momen kesalahan saya yang keceplosan dalam menyikapi istri. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum Ustaz. Ini nih bisikan syaitan. Alhamdulillah suaminya nih berusaha berjuang. Tapi jelas ini dari syaitan. Gimana istri hamil 8 bulan dituntut seperti enggak hamil? Aku gak suka ya dengan fisik kamu ya, gitu loh. Emang kamu gak bisa kurusan dikit? Loh, ini hamil 8 bulan dituntut punya tubuh seperti wanita yang gak hamil. Gimana caranya? Kamu tuh lelet banget sih, gitu loh. Aku ingat waktu-waktu saat kamu menang lomba lari tingkat RT/RW, sekarang kok lelet begini? Ya dia hamil 8 bulan. Itu ikut lomba itu waktu SMP atau waktu SD, masih kecil, ketika 17-an. Gak bisa, ini memang bisikan syaitan biar kita ribut, biar kita gak puas. Akhirnya banyak nuntut dan tuntutannya gak relevan pula. Wong kalau itu benar-benar kekurangan saja, Nabi SAW mengatakan janganlah seorang muslim atau janganlah seorang mukmin meninggalkan mukmin wanita kalau dia tidak puas dengan salah satu sifat atau sisi istrinya tersebut, dia akan ridho dengan sisi yang lain. Itu jelas-jelas alasannya itu diterima. Kalau artinya maksud alasan diterima, istri kita punya kekurangan, bagaimana dengan hal ini ya, bisa ribut lah, istri bisa gak terima, kamu tuh gimana ya mas, oh ini karena perbuatan kamu juga, terus aku yang harus mengandung 9 bulan, terus aku dituntut harus perform sebagaimana wanita yang gak hamil, itu kan rentan menimbulkan keributan di tengah-tengah rumah tangga. Oleh karena itu kalau kita keceplosan, minta maaf, minta maaf sama istri kita, dan kita harus support. Kan istri kita hamil itu kan karena kita juga hadir gitu. Dan dia yang harus capek, istri kita yang harus lelah, harus letih, harus mules, harus bolak-balik, harus mual-mual, harus ke dokter. Harusnya kan beliau tuh dapat support dari kita, dapat dukungan dari kita. Beliau harus dapat pujian dari kita, dapat nasihat dari kita, dan seterusnya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini yang harus, dan selalu lihat sisi baiknya. Bilang terima kasih sudah mengandung anak kita dengan penuh kesabaran. Bilang terima kasih lah. Mohon maaf aku belum bisa berbuat banyak gitu. Terima kasih minta maaf. Terima kasih minta maaf. Kan itu kaidah di luar kan. Tapi seringkali kita hanya terapkan di orang lain. Harusnya istri kita yang paling berhak mendapatkan dua kata tersebut. Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Allah Ta'ala misal. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah menjaga rumah tangga kita dan menjadikannya sakinah, mawaddah, warahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.